cahaya adik dan sayang. Namun diriku kini lah di tangan pura. Oi buruan malam baulah entabang tinggi. Sayang galau janji paturikan Allah suratan jodoh ko di tangan Tuhan. Namun kade naik pangakan hutang budi jo iko denai membayinyo. Biarlah denai bayi jauh tinggalkan bumi. Barantilah manangi tanamkan hati. Cahaya adik dan sayang. Namun diriku kinilah di tangan pura. Oi buruan malam baulah den tabang tinggi. Sayang galau janji paturikan Allah suratan jodoh ko di tangan Tuhan. Namun kade naik pangakan hutang budi jo iko denai membayinyo. Biarlah denai bayi jauh tinggalkan bumi. Barantilah manangi tanamkan hati.